Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Kita sampai pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1249 Hijriah, yang itu bertepatan dengan 9 Mei 1834 Masehi, yaitu salah seorang keponakan yang tak tahu diri dan tak pandai bersyukur, yang berturutkan ambisi dan hawa nafsunya dalam meraih kekuasaan, sampai dia tega membunuh sang paman sendiri, seorang hakim yang adil, pimpinan yang adil, memiliki keahlian yang sangat besar, dan penduduk Najd secara umum sangat percaya kepada beliau dan sangat menantikan figur pemimpin seperti beliau. Namun demikian, keponakan ini yaitu Musyari bin Abdurrahman telah berani membunuh sang paman, sehingga hadal imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud terpaksa gugur di tengah-tengah perjuangan beliau bersama para ulama, ulama dakwah salafiyah di Najd, meneruskan perjuangan dakwah tauhid was sunnah dan mengibarkan panji-panji na'am manhaj atau dakwah as-salafiyah, mengajak umat untuk terikat dan kembali kepada salafuhum as-salih. Maka mendengar peristiwa ini, Al-Ibn Al-Barr Faisal bin Turki yang saat itu mengemban amanah dari ayahandanya untuk memadamkan muskilah atau problem yang terjadi di wilayah Bahrain dan Qatar, mendengar peristiwa ini, ya, maka segera beliau mengambil langkah-langkah strategis. Jama'a kibar qada jaisihi, maka beliau segera mengumpulkan para pimpinan militer, ya, dan beliau sampaikan kondisi negara yang sebenarnya, bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap imam atau pimpinan negara yang sah, sehingga sekarang yang sedang berkuasa di Riyadh adalah pemberontak. Maka para pimpinan militer tersebut segera berbaiat, membaiat beliau sebagai imam, karena memang demikianlah beliau berkedudukan sebagai yakni Faisal bin Turki berkedudukan sebagai Amirul Jaish, pimpinan tertinggi, ya, pasukan militer daulah, dan beliau sekaligus sebagai waliul ahd, sehingga ketika sang raja atau pimpinan tertinggi berhalangan, maka waliul ahd yang paling berhak. Kemudian setelah itu mereka bermusyawarah dalam rangka melakukan langkah-langkah berikutnya. Maka istaqarra ra'yul jami' alal auda bisur'ah ila Riyadh, semua sepakat untuk segera kembali ke Riyadh dalam rangka melepaskan, ya, kekuasaan dari para pemberontak yang telah menguasai Riyadh dengan kezaliman. Maka tidak lebih dari 18 hari dari peristiwa terbunuhnya Imam Turki bin Abdullah, Faisal bersama bala tentaranya sampai ke Riyadh. Dan dia masuk ke Riyadh secara mendadak mengagetkan Hadza Mushar bin Abdurrahman. Terkejut dengan kedatangan pasukan ini. Dan memang pengaruh Faisal kepada para rakyatnya, walau bagaimana tetap lebih kuat dibandingkan pengaruh Mushar bin Abdurrahman. Walaupun mereka sama-sama dari kalangan Ahlus Su'ud, namun demikianlah, di samping karena beliau sebagai seorang yang secara hukum lebih sah menempati kedudukan ayahandanya, demikian pula faktor masalah kecakapan memimpin. Nah, di samping akhlak, adab, serta at-tamassuk yang ada pada diri Al-Imam Faisal bin Turki. Ya. Di sisi lain, sikap keponakan ini tadi, Mushar bin Abdurrahman, yang telah tega membunuh pamannya sendiri, mau tidak mau memberikan pengaruh negatif ya kepada rakyatnya, yakni rakyat menilai negatif terhadap Hadza Mushar bin Abdurrahman. Maka tentu saja kondisi ini ya membuat kemenangan ada pada pihak Faisal. Nah, di antara yang bukti yang menunjukkan itu, bahwa para tentara yang ditempatkan oleh Mushari di menara benteng mengawasi gerak-gerik, ya, karena dia merasa tidak aman, terancam dia sewaktu-waktu akan datang kekuatan, ya, dia sudah memperhitungkan Faisal pasti akan datang. Namun dia tidak mengira secepat itu Faisal kembali. Nah, ketika para tentara yang mengawasi kondisi luar ini dari atas menara benteng mengetahui kedatangan Faisal, mereka justru bergembira. Ya, mereka justru bergembira dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ya, mempersilahkan mereka untuk masuk. Sehingga masalahnya, untuk menyelesaikan kasus atau pemberontakan Mushar bin Abdurrahman ini, masalah waktu, tinggal menunggu waktu saja. Ya, tinggal menunggu waktu saja, maka segera ya, istana atau benteng itu dikepung oleh kekuatan Faisal. Dan di dalam benteng ada seorang bernama Suwayyid bin Ali bersama Mushari, pimpinan pemberontak tadi. Suwayyid bin Ali ini mendukung, awalnya dia mendukung Mushari karena ada sebuah kepentingan. Ya, karena dia ada sebuah kepentingan. Dia sebelumnya adalah amir atau gubernur wilayah Jalajil. Wilayah Jalajil yang telah dicopot oleh Al-Imam Turki. Ya, yang dicopot oleh Imam Turki. Maka dia mendukung Mushar bin Abdurrahman dengan sebuah harapan dia kembali bisa berkuasa sebagai gubernur di wilayah Jalajil tersebut. Namun, lobby-melobby ini terus terjadi, yaitu di antara pimpinan pasukan tentara Faisal ada seorang yang bernama Abdullah bin Rashid. Abdullah bin Rashid. Nah, Abdullah bin Rashid ini teman baik Faisal. Ya, sekaligus pimpinan tentara Faisal. Nah, dia juga punya hubungan baik dengan Suwayyid. Ya, dia Abdullah bin Rashid, catat baik-baik nama ini karena ini penting. Dia juga akan berpengaruh pada sejarah berikutnya. Abdullah bin Rashid. Ya, salah seorang pimpinan pasukan Faisal bin Turki dan orang dekatnya Faisal. Ya, dan orang dekatnya Faisal. Nah, kebetulan dia punya keterkaitan pertemanan dengan siapa? Suwayyid bin Ali. Maka dilobi untuk bagaimana caranya segera mungkin bisa masuk Iya, membuka blokade sehingga Faisal bisa masuk ke dalam benteng. Maka tentu saja ini orang maslahi. Tahu orang maslahi, Suwayid adalah orang yang bisa dibeli karena dia memang punya kepentingan. Nah, taib, apa kepentingan Anda? Kamu ingin jadi pimpinan di Jalajil, taib. Tapi sekarang buka dulu blokade ini agar segera kita bisa masuk. Maka tidak lebih dari 40 hari setelah terbunuhnya Imam Turki, ya, Musyari bin Abdurrahman segera bisa ditangkap dan segera Al-Imam Faisal membenahi keadaan yang ada. Ya, sehingga kembali situasi dikendalikan oleh Al-Imam Faisal. Maka kemudian kondisi kembali terkendali. Situasi kembali dikendalikan oleh Al-Imam Faisal. Wa kana min awalil a'mal, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh hadzal Imam Faisal bin Turki, beliau segera memanggil para qudhat, para kibar qudhat al-buldan ke ibu kota. Mengumpulkan para qadhi dan para pimpinan, para umara ke ibu kota negara, yaitu Riyadh. Panggil semuanya. Dan beliau mengakramahum ghayatul ikram, menyambut mereka, menjamu mereka dengan penuh ikram, pemuliaan. Ya. Yeah. Maka beliau berpidato di hadapan mereka. Berpidato di hadapan mereka. Di antara yang beliau ucapkan dalam momen penting tersebut, beliau katakan, wa ana mulzim kullaman yakhafu Allah ta'ala wa yarghabu fil falah ay ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ay yakuna al amir mura'iyan lisyurut fi dhalik bi ay yakuna 'aliman fi ma ya'mur bihi aliman fi ma yanha 'anhu haliman fi ma ya'mur bihi haliman fi ma yanha 'anhu rafiqan fi ma ya'mur bihi rafiqan fi ma yanha 'anhu. Sebuah kalimat yang hanya di zaman seperti ini hanya pantas terucap dari seorang alim. Hanya pantas terucap dari seorang alim. Memang demikianlah, beliau seorang amir dan beliau seorang alim. Karena memang kepemimpinan beliau terus didampingi oleh para ulama. Di antara yang terus mendampingi beliau adalah Al-Imam Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh. Perhatikan ucapan beliau. Beliau berpidato di hadapan para qadhi. Iya, bukan hanya di hadapan para umara, tapi beliau juga berpidato, berbicara di hadapan para qadhi. Maka kata beliau, wa ana mulzim, aku mengharuskan kepada setiap orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan menginginkan al-falah, kesuksesan, agar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan hendaknya seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini mura'iyan li syurut, memperhatikan syarat-syaratnya, syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau tidak berhenti di sini. Beliau tidak hanya menekankan harus perhatikan syarat. Beliau rinci apa saja syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu, kata beliau, hendaklah dia alim, berilmu tentang apa yang dia perintahkan dan berilmu tentang apa yang dia larang. Haliman fima ya'mur bihi, dan hendaklah dia bersikap halim. Di samping alim, juga bersikap halim terhadap apa yang dia perintahkan dan halim terhadap apa yang dia larang. Rafiq, dan memiliki sifat rifq ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hakadha dawabit al-amr bin ma'ruf wan nahi anil mungkar yang ada di kalangan para ulama kita. Al-ilm qabla al-amr warifq indal amr wassabr ba'dal amr. Ya. Harus berilmu sebelum dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Berbekal ilmu sebelum terjun ke arena amar ma'ruf nahi mungkar. Fal jahil tidak pantas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar disertai dengan ar-rifq. Bukan dengan syiddah tapi rifq. Nah, berikutnya sabar setelah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni al-hilm. Kenapa? Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar itu penuh resiko. Pasti dia akan menghadapi adhiyah. Di samping beliau mengajak para qadhi, para umara untuk bersatu, ya, menegakkan prinsip al-ijtima' dan bersatu itu di atas atau bersama seorang amir, seorang imam yang sah, dan mengajak mereka untuk berjalan, ya, fi dawil kitabi wa as-sunnah at-tamashi ma'awamir syara', untuk berjalan bersama rambu-rambu syariat. Di samping beliau menekankan untuk masalah ada uz-zakah, menunaikan zakat. Karena memang zakat ini diantara sumber pemasukan penting bagi negara. Nah, kemudian berikutnya, setelah beliau mengatur atau menertibkan kembali kondisi yang ada, beliau harus menghadapi beberapa problem dalam negeri. Di antaranya peristiwa atau problem yang terjadi di Wadi Ad-Dawasir. Wadi Ad-Dawasir yang memaksa beliau untuk mengirim pasukan ke daerah tersebut untuk menertibkan keadaan. Ya, menertibkan keadaan dan berakhir dengan berbaiatnya penduduk Ad-Dawasir, berbaiat kepada beliau ala sam'i wa ta'ah. Dan beliau membutuhkan waktu sekian hari di daerah tersebut. Ya. Nah, di tengah-tengah itu beliau mengangkat temannya yang tadi, yaitu Abdullah bin Ali bin Rashid, menjadi sebagai amir di daerah yang bernama Jabal Syammar. Abdullah bin Ali bin Rashid sebagai amir di daerah yang bernama Jabal Syammar, menggantikan Saleh bin Abdul Muhsin bin Ali. Nah, peristiwa ini juga penting karena sebagai tonggak sejarah, dari situlah bermula Imarah Al-Rashid. Imarah Al-Rashid yang nanti akan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sejarah berikutnya, yang berujung pada runtuhnya Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Ada kaitannya dengan Al-Rashid. Ada kaitannya dengan Al-Rashid. Taib, kemudian Al-Imam Faisal terus melakukan konsolidasi, ya, kekuatan Najd dan daerah-daerah yang lainnya beliau berupayakan untuk senantiasa kokoh. Kenapa? Karena beliau harus berhadapan dengan gempuran kekuatan Mesir yang tidak membiarkan Najd berkembang untuk kedua kalinya. Kita telah singgung pada pertemuan yang lalu bahwa tatkala Al-Imam Turki kembali menegakkan Ad-Daulah As-Saudiyah kedua, ya, Muhammad Ali Basya tidak segera mengirim pasukannya karena dia harus berhadapan dengan problem-problemnya, ya, di antaranya keterlibatan dalam perang, ya, dengan dunia internasional. Nah, di masa itu ketika Faisal bin Turki naik tahta, Muhammad Ali Basya telah berhasil menang dalam sekian pertempuran-pertempuran sehingga dia menguasai daerah Sudan, Syam, Yunani dan beberapa wilayah yang lainnya. Sebagai apa? Perluasan wilayah Daulah Al-Utsmaniyah. Daulah Al-Utsmaniyah. Maka setelah dia berhasil ini tadi, ya, menguasai negara daerah-daerah besar tersebut, kembali perhatiannya ditujukan ke Jaziratul Arab. Nah, dia melihat bahwa bangkitnya Daulah Saudiyah Tsaniyah ini membuktikan bahwa kepercayaan penduduk Najd terhadap Ahlus Saud ternyata masih besar. Segala upaya untuk memusnahkan kekuatan Daulatul Tauhid dan memusnahkan semua anak keturunan Ahlus Saud dan Ahlus Syaikh ternyata apa? Tetap tidak berhasil, dan faktanya Daulah As-Saudiyah Tsaniyah terbangkit. Maka dia melihat berarti memang Ahlus Saud masih memiliki tempat yang sangat besar di kalangan penduduk Najd. Maka hadza basya ini tadi, yang licik ini tadi, ya, memanfaatkan kondisi ini. Maka dia siapkan, karena Ahlus Saud ada di Mesir, sebagian Ahlus Saud, dia peralat salah satunya untuk menjadi pimpinan boneka dia. Dia kirim pasukan, dia kirim pimpinan militer dari Mesir, ya. Namun dengan apa? Secara simbolis dia tempatkan salah seorang dari kalangan Ahlus Saud sehingga tampak dia memimpin pasukan. Dia tampak memimpin pasukan, dan strategi ini cukup jitu. Ya, strategi pecah belah. Maka yang diambil oleh dia salah seorang bangsawan juga, yaitu Khalid bin Saud bin Muhammad bin Saud. Khalid bin Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Berarti siapa dia? Berarti siapa dia? Khalid bin Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Berarti siapa? Saudara Abdullah. Iya. Yeah. Cukup kuat. Dan ini di tentu saja di mata keumuman adalah orang yang berhak terhadap tahta. Iya. Yeah. Sehingga yang sebelumnya siapa? Musyari bin Saud, yang beliau berhasil lolos dari rombongan yang dikirim ke Mesir dan beliau didukung oleh Imam Turki pada waktu itu. Namun sekarang Khalid bin Saud bukan sebagai seorang yang memang membawa panji-panji tauhid, namun dia ternyata diperalat oleh Mesir untuk mengelabui penduduk Najd. Untuk mengelabui penduduk Najd. Maka dipimpinlah, dikirimlah pasukan dengan kepemimpinan Ismail Bik. Ismail Bik secara fakta, namun secara simbolis dipimpin oleh Khalid bin Saud. Nah, dipimpin oleh Khalid bin Saud. Maka Al-Imam Faisal, ya, melihat pergerakan pasukan ini, ya, yang mereka telah sampai ke wilayah telah masuk ke Jaziratul Arab, maka beliau berupaya untuk semaksimal mungkin menghindarkan bentrokan-bentrokan, ya, dengan kekuatan ini, karena beliau harus tetap menyetabilkan kondisi dalam negeri. Ya, maka beliau berupaya untuk menghindar dari ini semua. Beliau tempuh jalur diplomasi. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Pasukan terus merayap hingga tiba di Madinah dan terus bergerak ke daerah yang bernama Al-Hanakiyah dan akhirnya tiba di wilayah Qasim. Maka Al-Imam Faisal berketetapan untuk berangkat menjemput pasukan tersebut. Maka berangkatlah beliau dari Riyadh menuju wilayah Qasim pada bulan Syawal tahun 1252 Hijriah. Singkat cerita, upaya beliau untuk menghadang pasukan ini mengalami kegagalan karena faktor-faktor internal. Ya, karena faktor-faktor internal yang membuat beliau untuk memandang untuk segera kembali ke Riyadh. Ya, untuk kembali ke Riyadh. Tentu saja, atau kondisi yang lainnya, beliau melihat juga bahwa penduduk Najd secara umum dan penduduk wilayah Qasim secara khusus, ya, mengalami fasyal, kelemahan untuk bertempur. Bahkan sebagian mereka sudah mulai dibeli oleh kekuatan Mesir sehingga mau diajak bergabung dengan Mesir. Kenapa demikian, ya ikhwan? Posisi Khalid bin Saud cukup menipu penduduk Najd. Nah, karena mereka melihat Khalid bin Saud apabila dirunut dari sisi keturunan lebih berhak dibandingkan siapa? Faisal. Walaupun dari si fakta perjuangan Faisal bersama ayahandanya yang membuat mereka yang berhak menduduki jabatan atau tahta kepemimpinan. Maka melihat kondisi ini, Al-Imam Turki atau Al-Imam Faisal bin Turki memandang untuk meninggalkan Riyadh. Meninggalkan Riyadh, dan beliau bergerak ke arah Al-Kharaj, kemudian ke Al-Ahsa. Beliau menyingkir ke daerah yang ke wilayah Al-Ahsa. Maka pasukan Mesir yang dipimpin oleh Khalid bin Saud tadi, yang secara fakta dipimpin oleh Ismail Bik, terus bergerak dan terus bergerak, tanpa perlawanan ke wilayah-wilayah yang telah ditinggal atau ke wilayah-wilayah Najd yang dibawa kekuasaan Ad-Daulah As-Saudiyah, termasuk Abdullah bin Ali bin Rashid, itu terpaksa meninggalkan Jabal Shammar. Terpaksa meninggalkan Jabal Shammar hingga akhirnya sampailah Ismail dan Khalid ke Riyadh. Mereka berhasil masuk ke Riyadh pada tanggal 7 Safar tahun 1253. Dan memaksa para bangsawan dari kalangan Ahlu Su'ud yang masih tersisa di Riyadh, demikian pula para ulama dari kalangan Ahlu Syekh yang masih tersisa di Riyadh, untuk terpaksa mereka menyingkir, meninggalkan Riyadh juga. Dan mereka bergerak ke wilayah Janub Najd, yang Janub Najd ini sebagai basis pertahanan Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah, dan memiliki kekokohan dan keberanian di dalam melawan kekuatan asing yang datang ke mereka. Sehingga Riyadh yang waktu itu diduduki oleh Khalid bin Saud, yang dia ditempatkan sebagai pimpinan namun secara simbolis saja, dia pada hakikatnya sekarang sedang membawa rayatu Mesir, bukan membawa rayatu Tauhid, bukan membawa raya Daulatu Tauhid. Maka kekuasaan dia hanya menyentuh wilayah-wilayah utara dan barat. Adapun Ahsa, di sana ada siapa? Faisal. Selatan, di sana ada Ahlu Syekh dan Ahlu Su'ud yang lainnya. Maka upaya Khalid berupaya untuk menundukkan wilayah selatan, namun mereka menolak. Menolak dan melawan segala upaya atau pasukan yang datang kepada mereka. Hal ini benar-benar menjadi berita buruk bagi Khalid bin Sa'ud. Ya. Dan Al-Imam Faisal melihat keadaan ini bahwa ternyata kekuatan tentara Daulatul Tauhid di wilayah selatan cukup kuat, dan terbukti bahwa Khalid bin Sa'ud tidak cakap ya di dalam mengatur strategi tempur, maka beliau berupaya memanfaatkan kondisi ini. Beliau segera kembali dari beliau bergerak dari Ahsa ke Riyadh. Namun di tengah-tengah pertempuran yang hampir saja Riyadh jatuh kembali ke tangan beliau, ternyata bala bantuan datang dari Subay dan Qahtan, kabilah Subay dan Qahtan, sehingga beliau mengalami kegagalan dan terpaksa kembali mundur dari Riyadh. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kali ini masih Ahlu Su'ud atau Daulah Saudiyah belum bisa mengusir pasukan Mesir dari Riyadh secara khusus dan dari wilayah Najd secara umum. Dan kondisi ini dipandang oleh Muhammad Ali Basha, pimpinan yang sangat ambisius, pimpinan yang sangat licik ini tadi, melihat kondisi ini berarti dinilai Khalid bin Sa'ud lemah, maka segera diganti. Dia kirim Hur Rashid Basha, bukan diganti, tapi dikirim bala bantuan. Pimpinan siapa? Hur Rashid Basha, salah seorang pimpinan yang paling andal militer dari Mesir. Maka singkat cerita, terjadi kontak senjata antara pasukan Mesir pimpinan Hur Rashid ini dengan pasukan Al-Imam Faisal bin Turki. Singkat cerita, terjadilah ini tadi kontak senjata di wilayah Unaiza. Atau bukan di Unaiza, yakni pasukan Hur Rashid setelah dia menguasai keadaan di Najd, sampailah dia di Riyadh. Sampai pula di Riyadh. Nah, di Riyadh inilah terjadi kontak senjata antara pasukan Hur Rashid dengan pasukan yang dipimpin oleh Al-Imam Turki, dan memaksa atau meminta Al-Imam Turki untuk segera menyerah. Di daerah Dilam, bukan Riyadh. Maksud ana, dia pasukan Hur Rashid ini sampai di Riyadh, sementara Al-Imam Faisal ketika dia gagal merebut Riyadh dari Khalid bin Sa'ud, beliau tidak kembali ke Ahsa namun bertahan di daerah yang bernama Ad-Dilam. Nah, di Dilam inilah terjadi pertempuran sengit antara beliau dengan pasukan Hur Rashid, yang singkat cerita kemenangan berpihak pada pasukan Hur Rashid dan memaksa Imam Faisal untuk menyerah. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 1254. Dan untuk kedua kalinya terpaksa beliau dikirim ke Mesir. Dan ini terjadi pada bulan Syawal di tahun yang sama 1294, bertepatan dengan 17 Desember tahun 1838. Sehingga Riyadh pada waktu itu kosong dari kepemimpinan, namun tetap dipimpin oleh Ahlu Su'ud, yaitu Khalid bin Sa'ud masih berada di Riyadh, dan dia ditampilkan sebagai penguasa, sehingga para ahli sejarah tidak menyebut peristiwa ini sebagai runtuhnya daulah, karena daulah masih secara simbolik berada di tangan Ahlus Su'ud, masih di tangan Ahlus Su'ud. Demikianlah Mesir mengacak-acak Daulatul Tauhid. Ya, upaya perlawanan dari Ahlus Su'ud, para pemberani, para pahlawan dari kalangan Ahlus Su'ud mengalami kegagalan. Namun Rabbuna Azza wa Jal memberikan bala kepada Mesir, Daulah Mesir, dari arah yang lain, dari arah yang lainnya, yaitu secara internasional. Ya, Daulah Utsmaniyah, di mana Mesir salah satu bagian dari Daulah Utsmaniyah, ini terlibat dalam perang dunia, terlibat dalam perang dunia. Nah, kita masih ingat bagaimana tentara-tentara Inggris, Britania, tatkala Mesir berhasil menjatuhkan Daulah Saudiyah al-Ula, mereka mengirimkan jenderal salah seorang pimpinan militernya untuk memberikan ucapan selamat kepada siapa? Ibrahim Basha. Karena dia melihat bahwa Daulah Saudiyah al-Ula ini bahaya, mengancam. Nah, berikutnya adalah dia merasa, Britania merasa aman dari ancaman Daulah Tauhid. Nah, sekarang dia cemas terhadap pergerakan Daulah Utsmaniyah dengan Mesir sebagai ujung tombaknya. Nah, singkat cerita, upaya Britania yang kafir ini tadi untuk menekan, ya, melakukan konspirasi terhadap Daulah Utsmaniyah, dan mereka mengalami berhasil dalam hal ini dan memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian London. Maksa mereka untuk menandatangani perjanjian London yang terjadi pada tahun 1256 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1840 Masehi. Bertepatan dengan 1840 Masehi. Konsekuensi perjanjian ini, Mesir harus menarik pasukannya dari Syam dan Jazirah Al-Arabiyah. Ya, dan dari Jazirah Al-Arabiyah, sehingga termasuk kekuatan Hur Rashid harus ditarik dari Najd. Ya, harus ditarik dari Najd. Maka demikianlah singkat cerita, ditariklah pasukan ini dari Najd, sehingga pasukan Mesir keluar dari Najd semuanya. Ditinggal beberapa kekuatan militer di bawah pimpinan Khalid bin Su'ud. Di bawah pimpinan Khalid bin Su'ud. Ya. Sehingga Khalid bin Su'ud tetap sebagai boneka Mesir. Nah, sebagai boneka Mesir. Maka timbullah berbagai problem. Ya, karena memang Khalid bin Su'ud seorang penguasa yang dhaif dan tidak memiliki kecakapan militer. Maka dia harus berhadapan dengan pemberontakan Abdullah bin Sunayyan al-Su'ud. Dia harus menghadapi pemberontakan Abdullah bin Sunayyan al-Su'ud. Ya, dan dia gagal, tidak berhasil menghadapi pemberontakan ini. Bahkan Abdullah bin Sunayyan berhasil menguasai Riyadh. Ya, berhasil menguasai Riyadh dan memaksa, ya, Khalid bin Su'ud untuk hengkang dari Riyadh. Untuk hengkang dari Riyadh. Lanjut apa? Besok. Ala kulli hal ya ikhwan, singkat cerita, mungkin besok kita lanjutkan rinciannya. Singkat cerita, demikianlah kondisi Adaulah Saudia Athania penuh gejolak, penuh dinamika. Ini kita masih berada di mana? Pemimpinan, masa kepemimpinan Faisal bin Turki, yang ketika dengan dikirimnya jatuh atau menyerahnya beliau kepada Hur Rashid, ini fatrah antara masa kepemimpinan beliau dengan kepemimpinan yang berikutnya. Ya, nanti kita akan sampai pada bagaimana kembalinya beliau dari Mesir dan beliau kembali ke Riyadh. Nah, ala kulli hal, kita mungkin bisa antum catat bahwa para hukam As-Saudiyah Ats-Tsaniyah itu tercatat di antaranya yang pertama para pimpinan, ya. Yang pertama Al-Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud yang berkuasa pada tahun 1240 hingga 1249 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Imam Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud. Al-Fatratul Ula, masa kepemimpinan beliau yang pertama berlangsung sejak pada tahun 1250 hingga 1254. Ya. Yeah. Kemudian kosong, ya. Yeah. Baru beliau kembali melanjutkan kekuasaannya yang disebut dengan Al-Fatrah Tsaniyah. Ini tidak berlangsung lama, selang mungkin beberapa tahun saja, yaitu pada Al-Fatrah Tsaniyah ini mulai tahun 1259 hingga 1282. 1259 hingga 1282 yang berakhir dengan wafatnya beliau. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Imam Abdullah bin Faisal bin Turki. Al-Imam Abdullah bin Faisal bin Turki, Al-Fatratul Ula, masa kepemimpinan yang pertama itu pada tahun 1282 hingga 1288. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Su'ud bin Faisal bin Turki yang berkuasa pada tahun 1288 hingga 1291. Berikutnya Al-Imam Abdurrahman bin Faisal bin Turki. Abdurrahman bin Faisal bin Turki, Al-Fatratul Ula, masa yang pertama, yaitu pada tahun 1291 hingga 1293 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Faisal bin Turki lagi, yaitu Al-Fatratul Tsaniyah. Al-Fatrah Tsaniyah, yang ini terjadi pada berkuasa pada tahun 1293 hingga 1305 Hijriah dan berakhir dengan kepemimpinan Al-Imam Abdurrahman bin Faisal bin Turki Al-Fatratul Tsaniyah pada tahun 1307 hingga 1309. Kemudian di antara para ulama yang berperan pada masa itu, ya, pada masa Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah, yang pertama dan utama adalah Syekhul Islam Ats-Tsani Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, yang beliau inilah yang mendampingi Al-Imam Turki bin Abdullah dan mendampingi putranya Al-Imam Faisal bin Turki dalam semua kondisinya. Ya, baik ketika mukim maupun ketika safar, ketika perang maupun ketika damai, dan membimbing beliau serta sebagai marja' dalam urusan asy-syu'un ad-diniyah wal fatawa. Dan beliau dibantu oleh putranya yaitu Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, di antara ulama yang berperan pula di masa ini adalah Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Ababatin Al-Allama Abdullah bin Abdurrahman Abu Batin. Beliau seorang alim kabir ya, pada masa itu. Kemudian juga di antara ulama yang berperan juga Al-Imam Al-Allama Thiqah fil aqidah wal himmah wal syaja'ah, dialah Al-Syeikh Hamad bin Ali bin Muhammad bin Atiq. Al-Syeikh Hamad bin Ali bin Muhammad bin Atiq, salah seorang murid besar Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan. Salah seorang murid besar Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan. Beliau adalah penulis kitab Ibtalut Tandid Bikhtisar Syarah Kitab At-Tauhid. Beliau penulis kitab Ibtalut Tandid Bikhtisar Syarah Kitab At-Tauhid. Dan beliau memiliki beberapa karya yang lainnya. Kemudian di antara ulama yang juga berperan pada masa ini adalah Al-Syeikh Al-Faqih Al-Muhaddith Al-Adib Al-Salafi Ahmad bin Ali bin Hussein bin Musharraf Al-Wuhaybi. Bin Musharraf Al-Wuhaybi, seorang qadi di Ahsa. Salah seorang qadi di Ahsa. Naam. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahmukumullah. Kita sebutkan tadi bahwa Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bersama putranya Abdul Latif, ya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan, yang beliau di antara yang paling berperan dalam perjalanan sejarah Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan lahir pada tahun 1200 atau 1193 dan wafat pada tahun 1285 Hijriah. Nah, di antara, kita lanjutkan sedikit sambil menunggu mereka salat isya. Di antara keilmuan beliau, di kesan manis yang dikisahkan oleh Ibnu Bishr, penulis kitab Unwanul Majid. Ya. Ana pilih satu saja. Katabtu ilaihi marratan uhannihi biqudum ibnihi Syekh Abdul Latif min Misr. Ya, satu hari aku menulis kepada beliau, mengirim surat kepada beliau memberikan tahniah ya kepada beliau akan kedatangan putranya dari Mesir. Ya. Wa tawassaltu ila Allah fi du'ai bi sifatihil kamilah. Dan aku ketika berdoa, aku bertawassul dalam doa itu dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Kata beliau, atawassaltu bi sifatihil kamilah allati la ya'lamuha illahu. Begini redaksi doanya. Ya, tawassaltu ila Allah bi sifatihil kamilah allati la ya'lamuha illahu. Ini akidah berbahaya ini, ucapan berbahaya. Ya. Diucapkan doa ini kepada siapa? Syekh Abdurrahman. Maka dibalas surat itu. Ya, dibalaslah surat tersebut. Faqala wa qad dzakarta wa faqallahu. Nah, ini juga diantara menunjukkan apa? Sikap al-amr bil ma'ruf yang ada di kalangan para ulama dakwah salafiyah, tidak membiarkan kemungkaran sekecil apapun yang tampak. Karena memang beliau ulama, beliau berbekal dengan ilmu, mengerti bahwasanya ini mungkar. Sementara juhala enggak akan faham kalau ini suatu ucapan yang mungkar. Ya, bertawassul dengan sifat Allah, apa yang mungkar? Nah, ternyata di sana mengandung ucapan atau kandung sebuah kemungkaran, maka beliau ingkari langsung, namun dengan cara yang hikmah. Wa qad dzakarta wafaqakallah fi wasilati da'watika. Dan engkau telah menyebutkan, semoga Allah memberikan taufik kepadamu dalam wasilahmu, Ya, dalam engkau bertawassul dalam doamu. Jazakallah anni ahsanal jaza antilka da'wat. Sebelum beliau lanjut, beliau ucapkan jazakallah. Ya, dari saya ahsanal jaza atas doa tersebut. Kulta atawassalu ilaika bisifatikal kamilah allati la ya'lamuha illa anta. Engkau jawabkan dalam doamu bahwa saya bertawassul ya kepadamu ya Allah bisifatikal kamilah allati la ya'lamuha illa anta, yang tidak mengetahuinya kecuali engkau. Fa'lam ayyuhal arib al-adib, ketahuilah wahai seorang yang ya adib, ahli sastra. Beliau Ibnu Bishr alim wa adib, ahli sejarah, ahli sastra, ahli sejarah. Anna alladhi la ya'lamuha illa huwa kaifiyatus sifah, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah itu kaifiyatus sifah. Amma sifah faya'lamuha ahlul ilm billah. Adapun sifat, maka diketahui para ulama yang mengenal Allah Ta'ala, mengetahui sifat-sifat Allah. Ya, sehingga ucapan tadi keliru. Kalau dikatakan la ya'lam bi sifatil kamilah allati la ya'lamuha illallah. Nah, keliru. Adapun yang tidak diketahui adalah bas kaifiyatus sifah. Adapun sifat, fa na'am, diketahui. Ya, al ulama ya'lamuha kama qala al-imam Malik al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Al-istiwa yakni sifatul istiwa ma'lum, maknanya ma'lum, diketahui. Adapun kaifiyahnya majhul. Fa farraqa hadzal imam bainama yu'lam min ma'na sifa 'ala ma yaliku billah. Sehingga Imam Malik, kata beliau, membedakan mana yang diketahui maknanya, makna sifat yang diketahui ala ma yaliku billah, dengan yang tidak diketahui. Fayuqal istiwa la yushbih istiwaul makhluk wa ma'nahu thabit. Sehingga dikatakan bahwa istiwa la yushbih istiwaul makhluk. Ya, istiwa yang thabit untuk Allah itu tidak menyerupai istiwanya makhluk. Wa ma'nahu thabit lillah. Adapun maknanya thabit lillahi azza wa jal. Kama wasafa bihi nafsahu wa ammal kaif fala ya'lamuhu illallah. Adapun kaifiyahnya, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Fatanabba limithli hadha. Falimam Malik takallam bilisanis salaf. Maka hendaklah engkau tanabbah dalam perkara seperti ini. Ya, dan sungguh Al-Imam Malik telah berbicara dengan lisan para salaf. Ya, maka dikomentari oleh Ibnu Bishr, fandur ila si'ati ulumihi wa tila'atihi. Maka lihatlah, kata Ibnu Bishr mengomentari surat yang dikirim oleh Syekh Abdul Rahman kepada beliau sendiri, maka perhatikanlah betapa keluasan ilmu beliau dan betapa itilaknya beliau terhadap masalah ini. Nah, ini diantara contoh keluasan ilmu beliau. Dan nanti insya Allah akan kita sebutkan bagaimana peran para ulama dakwah salafiyah di masa ad-daulah as-su'udiyah ats-tsaniyah. Taib naktafi bihadal miqdar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.